Konsultasi Syariah. Salat Tarawih bagi musafir. Pertanyaan. Bagaimana salat Tarawih bagi seorang musafir? Apakah boleh dia tidak mengerjakan salat Tarawih atau harus ia kerjakan walaupun di rumah? Terima kasih. Jawaban. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Tarawih hukumnya sunnah muakkad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memotivasi untuk qiyamul lail. Dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, siapa yang melakukan qiyam Ramadan karena iman dan mengharap pahala dari Allah, maka dosa-dosa yang telah lewat akan diampuni. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan dianjurkan untuk dilakukan di masjid berjamaah bersama imam. Dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, siapa yang mengerjakan salat malam Ramadan bersama imam sampai selesai, itu senilai dengan salat semalam suntuk. Hadis riwayat Nasa'i, Tirmidzi dan disahihkan Syu'aib Al-Arnaut. Dalil bahwasanya salat Tarawih tidak wajib adalah peristiwa salat Tarawih di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau melakukan salat Tarawih berjamaah bersama para sahabat sebanyak 3 kali. Malam 23, malam 25 dan malam 27. Di malam berikutnya, para sahabat menunggu Nabi sallallahu alaihi wasallam di masjid, namun beliau tidak datang ke masjid untuk mengimami tarawih. Hingga ketika subuh, beliau baru keluar rumah. Seusai salat, beliau berkhutbah yang artinya, "Amma ba'du, saya bukannya tidak tahu apa yang kalian lakukan tadi malam. Namun aku khawatir salat malam akan diwajibkan kepada kalian sehingga tidak sanggup untuk melakukannya." Hadis riwayat Muslim, Ibnu Hibban dan yang lainnya. Selama Nabi sallallahu alaihi wasallam masih hidup, wahyu masih turun. Beliau khawatir ketika salat Tarawih terlalu rutin dikerjakan ketika itu, Allah akan menurunkan wahyu yang mewajibkan salat Tarawih sehingga akan memberatkan umatnya. Karena itu, bagi Anda yang sedang dalam kondisi udzur, baik karena sakit, safar atau yang lainnya sehingga tidak bisa salat Tarawih berjamaah, Anda dituntut untuk mengerjakannya di rumah atau memaksakan diri untuk melakukannya sendiri. Namun tetap jaga salat witir meskipun satu rakaat, yang penting malam itu kita qiyamul lail. Musafir dan yang sakit tetap dapat pahala. Bagi Anda yang musafir atau Anda yang sakit sehingga tidak bisa melaksanakan salat Tarawih atau salat sunnah lainnya, sementara Anda memiliki kebiasaan salat Tarawih ketika sehat atau ketika tidak safar, maka Anda tetap mendapatkan pahala salat sunnah yang menjadi rutinitas Anda. Dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, ketika seorang hamba itu sakit atau safar, maka dicatat pahala untuknya sesuai amalan yang dia lakukan ketika mukim atau tidak safar dan ketika sehat. Hadis riwayat Ahmad dan Bukhari. Betapa bahagianya orang yang punya rutinitas amal soleh tertentu. Dengan rutinitasnya itu, dia tetap bisa mendapatkan pahala meskipun dia tidak beramal karena udzur. Al-Muhallab mengatakan, hadis ini sesuai dengan apa yang ada dalam Al-Quran, yaitu firman Allah yang artinya, orang-orang yang beriman dan beramal soleh, mereka mendapatkan pahala yang tidak pernah putus. Quran Surat At-Tin, ayat 6. Maksudnya, mereka, yaitu orang-orang yang beriman, mendapatkan pahala ketika mereka sudah tua dan lemah, sesuai dengan amal yang dulu pernah mereka kerjakan ketika masih sehat tanpa terputus. Oleh karena itu, setiap sakit yang menimpa dan setiap kesulitan yang dialami ketika safar dan sebab lainnya yang menghalangi seseorang untuk melakukan amal yang menjadi kebiasaannya, maka Allah tetap memberikan kemurahannya dengan tetap memberikan pahala kepada orang yang tidak bisa melakukan amal tersebut karena kondisi yang dialaminya. Syarah Sahih Bukhari, Ibnu Battal. Demikian, Allahu A'lam.